kamu. Inilah laguku untukmu ibu. Sekedar pengharapanku agar kau tahu, setulus kewajibanku sebagai seorang anak membingkai kenangan kita, butiran-butiran kenangan perjalanan waktu. Waktu yang selalu kuingat dalam sentuhan ujanganmu. Di ujung pintu rumahku berlalu, menahan pilu tentang kehilangan dirimu. Tapi jalan hidup adalah nuansa, nuansa yang ingin ku jawab dengan kebenaran yang sempurna. Berantah logika yang harus ku terima, logika dari fakta konsekuensi ujung hati yang ingin bicara tentang fakta, tentang realita yang kutemukan bersama cinta punya surga. Bahasa kasih sayang dari keharuman Madinah, di setiap pertarungan sisi hati yang ingin menyapa hidayah. Hidayah dari sebuah permata yang membakar batas peradaban dunia. Atau tentang Tuhan yang kecewa kepada pohon ara, atau legenda sang rasul pembohong di Antiochia. Lalu siapakah Lot dan pornografi incest dalam cerita kejadian? Dan nabi seperti apakah yang telanjang di depan budak perempuan para hambanya? Seperti Absalom yang menjinai gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Skematis rasis di pintu Samaria, dan perempuan Kanaan yang terkelas dan anjing pramuria. Beri celah antara kerajuan dan kitab tercabul melebur zina, bagi Tuhan yang bahkan masih bisa tertidur dan menangis ketakutan. Bacakanlah doktrin itu ibu, dogma tertunggal yang bohongi fakta, hingga misteri laki-laki yang bersinar dari pegunungan Paran, generasi cahaya robani dari revolusi suku Kedar, dan mimpi Yesaya atas kedatangan pasukan onta. Maka aku bersaksi ibu, di atas ketulusan hati ini, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah.